الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الشارح حفظه الله تعالى الثالثة yang ketiga dari yang lima yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulnya. Yang pertama as-samu ta'ah, kemudian yang kedua al-jihad fisabilillah, kemudian yang ketiga al-hijratu. Qala wal-hijratu ma'khudatun minal hajr. Kata-kata hijrah itu diambil dari kata al-hajr. Wa huwa tark, artinya meninggalkan. Tarku syai, meninggalkan sesuatu. Qala ta'ala war-rujza fahjur. Dan ar-rujz, berhala-berhala, patung-patung, fahjur, maka tinggalkanlah. Yani war-rujzah wal-asnam wa hajruha tarkuha. Yani rijz artinya al-asnam, patung berhala, wa hajruha meninggalkannya, ya tarkuha hadha fil lughah. Ini secara bahasa. Wa ma bi syara', ini secara bahasa hijrah itu artinya meninggalkan. Wa amma syar'u fal hijratu hiya al intiqalu min baladil kufri ila baladil islam firaran bid-din. Adapun secara syar'i, hijrah itu adalah berpindah dari satu negeri yang merupakan negeri kufur ila baladil islam, menuju negeri Islam, firaran bid-din, karena lari meninggalkan negeri kufur tersebut untuk menyelamatkan agamanya. Bukan karena urusan dagang, bukan karena urusan pekerjaan dan yang lainnya, tapi untuk menyelamatkan agamanya. Fal muslimu la yabqa ma'al kufar. Maka seorang muslim tidaklah tinggal dia bersama dengan orang kafir. Wa huwa yaqdiru 'alal hijrati ila biladil muslimin. Sementara dia mampu untuk hijrah, meninggalkan tempat itu menuju negeri kaum muslimin. Li'annahu idza baqiya 'inda al-kuffar fa innahum yu'athiruna 'alayhi fa yata'assaru bihim. Kenapa tidak boleh tinggal di tengah-tengah orang kafir? Li'annahu idza baqiya 'inda al-kuffar, kalau dia tetap tinggal di negeri orang kafir, fa innahum yu'athiruna 'alayhi. Orang-orang kafir akan mempengaruhi dia dan dia akan terpengaruh. Jadi cara bergaul, cara berpakaian, cara berpenampilan, cara berbahasa, kebiasaan-kebiasaan, walhasil dia akan sama seperti orang-orang kafir, sehingga tidak akan bisa dia dibedakan dengan orang kafir lainnya. Gaya bicara sama, model pakaian sama, semua sama. Aw yamna'unahu min ibadati Allah 'azza wa jalla, atau dia menghalangi, atau orang-orang kafir akan menghalangi dia dari beribadah kepada Allah 'azza wa jalla. Wa yujbirunahu 'alal kufr, boleh jadi orang-orang kafir akan memaksa dia untuk menjadi kafir atau merayunya. Barakallahu fikum. Fala budda minal hijrati 'indal qudrah. Maka wajib dia hijrah ketika dia mampu untuk itu. Subhanallah. Wallahu tawa'ada alladziina lam yuhajiru wa hum yaqdiruna 'alal hijrah syuhham bi watanihim aw bi amwalihim. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak hijrah padahal mereka mampu untuk hijrah. Mereka tidak hijrah syuhham bi watanihim. Tidak mau meninggalkan negerinya atau tidak mau meninggalkan harta bendanya. biqaulihi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Innal ladzina tawaffahumul malaika, adapun orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dimatikan dalam kondisi zalimi anfusihim, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Qalu fima kuntum, di mana kalian, kenapa kalian tidak hijrah? Qalu kunna mustad'afina fil ardh, mereka tidak hijrah dengan alasan bahwa mereka adalah orang-orang yang lemah, tidak mampu hijrah. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, kata mereka. Qalu qalu kunna mustad'afina fil ardh, qalu alam takun ardullah. Jadi para malaikat berkata, tidakkah negeri Allah Subhanahu wa taala sangat luas, fatuhajiru fiha, sehingga dengan mudahnya kalian berhijrah. Ai idza kuntum mustad'afina fi hadhihi al-ardh la taqdiruna ala izhariha ay izhari dinikum, falimadza lam tantaqilu ila ardin takununa aqwiya fiha. Kalau kalian memang ditekan, dibatasi, dipaksa, kalian lemah, kalian tidak mampu untuk menampakkan ajaran agama kalian di negeri orang kafir ini, la taqdiruna ala izhari dinikum, tidak mampu kalian menampakkan agama kalian, falimadza lam tantaqilu ila ardin takununa aqwiya fiha, kenapa kalian tidak pindah ke negeri yang kalian bisa kuat, kalian bisa leluasa untuk mengamalkan ajaran agama kalian. Baik, tidak ada alasan akhirnya. Maka Allah mengatakan, faulaika mahwahum jahannam wasa'at masira, maka mereka-mereka inilah tempatnya di dalam api neraka dan sejelek-jelek tempat kembali. Muslim tidak mau hijrah padahal mampu. Subhanallah, bumi Allah sangat luas. Adapun karena dan alasan harta benda, subhanallah, janji Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa yang taib, wa may yakhruj min baitihi muhajiran Allah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a, limpahan rezeki yang sangat banyak biidznillahi tabaraka wa taala ketika orang melakukan hijrah. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira, untuk mereka yang tidak mau hijrah ini padahal sudah muslim, tempat mereka adalah neraka jahannam dan sejelek-jelek tempat kembali. Illal mustadhafina minar rijali wan nisa'i wal wildan, kecuali orang-orang yang memang lemah dari kalangan laki-laki yang sudah tua, sudah renta, wan nisa, perempuan-perempuan, wal wildan, anak-anak kecil, la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila, mereka tidak mampu untuk melakukan perjalanan dan mereka tidak tahu jalan hijrah. Yang mereka ini yang memiliki udur syar'i, faulaika asallahu an ya'fu anhum, semoga Allah mengampuni mereka, wa kana Allahu afuwan ghafura, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a, terkadang alasan mereka tidak mau hijrah pertimbangan harta mereka. Pertimbangan harta. Mereka harus tinggalkan tanah mereka, rumah mereka, harta mereka. Maka Allah memberikan jaminan, wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a, badala min ayyakuna mudayyakan alaihi bihadhi al-buq'ah, fa innahu yajid ardan wasi'an. Sebagai ganti, ketika dia berada di negeri orang kafir, dia terkekang, dia terbatasi, barakallahu fikum, tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan dari pelaksanaan ajaran dan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia hijrah, maka Allah akan berganti untuknya, yajid ardan wasi'an, dia akan mendapatkan tanah yang luas, wa mayakhruju baiti muhajiran Allahi wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Kalau dia masih hidup dalam kondisi hijrah dia, Allah akan berikan limpahan rezeki untuknya. Dan kalau ternyata dalam perjalanannya dia mati dalam kondisi hijrah dia, yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Faqad waqa'a ajrullah 'ala Allah, maka pahalanya sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa idza mata wa huwa fi at-tariq, kalau dia mati dalam kondisi dia dalam perjalanan hijrah, faqad kataballahu lahu ajral hijrah, maka Allah telah mencatat untuknya pahala hijrah. Wa hadza fadlun 'adzim, dan ini adalah keutamaan yang sangat besar. Walhasil, kesimpulannya, anal hijrah tala budda minha wa hiya qarinatul jihad. Hijrah itu mesti, dan ini adalah teman sejalannya jihad. Hijrah jihad, hijrah jihad. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Orang-orang yang beriman dan hijrah dan jihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fal hijratu qarinatul jihad fi sabilillah. Maka hijrah adalah qarinah. Baik. Temannya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa fiha fadlun adzim, dan padanya keutamaan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Jihad, hijrah meninggalkan negeri, barakallahu fikum, yang dipenuhi orang kafir, barakallahu fikum, dan tidak nyaman, betul-betul tidak nyaman. Hatta orang-orang yang barakallahu fikum, yakni orang awam yang masih ada imannya, ketika mereka berada di negeri, barakallahu fikum, yang semuanya kufar, dia merasa sempit dada, barakallahu fikum. Baik. Dia merasa terkucilkan, dia merasa la haula wa quwwata illa billah, tersisihkan. Baik. Ada rasa was-was, belum lagi makanan yang harus dia makan, barakallahu fikum. Bagaimana bergaul, bagaimana, masya Allah. Ya kecuali kalau memang hatinya sudah mati, ikhlas, dia akan bergaul, berbaur layaknya orang-orang kufar. Tapi kalau hatinya masih hidup, ada rasa tidak nyaman. Jadi kalau dia masih sebagai seorang muslim, dia akan mencari masjid. Sahih. Sebagaimana sebagian orang menceritakan, imma karena satu pekerjaan, wa imma satu urusan, mereka harus berada di satu daerah yang di sana adalah orang kufar semua. Bingung dia, makannya bagaimana? Sholatnya bagaimana? Subhanallah. Ini cuma 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan. Bagaimana yang betul-betul tinggal di sana sampai bertahun-tahun? Makanya dikatakan di awal pertama kali, kalau dia tidak hijrah, maka dia, orang-orang kafir akan mempengaruhi dia dan dia akan terpengaruh. Dia akan terpengaruh. Wallahul musta'an. Ar-Rabi'ah yang keempat, yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, al-jihad. Ar-Rabi'ah, al-jama'atu wa hiya an tulzima jama'at al-muslimin. Antalzama jama'at al-muslimin, engkau tetap bersama dengan jama'atul muslimin, wala tashuddu anhum li'anna al-jama'ata ismatun. Engkau tetap bersama dengan kaum muslimin secara keseluruhan, jangan menyempal, jangan menentang. Li'anna al-jama'ata ismah, karena jama'ah kaum muslimin ini adalah ismah, perlindungan. Wa li'anna kaunaka ma'al jama'ati fihi quwwatun wa ismatun lak. Kalau engkau bersama dengan kaum muslimin secara keseluruhan, maka pada kaum muslimin itu ada kekuatan, ada perlindungan untuk engkau. amma kaunuka tan'azil fahada bihi khatarun 'alaika. Adapun kalau engkau menyempal, menyimpang, maka ini sangat berbahaya atas engkau, wa 'ala dinika, dan juga berbahaya sangat atas agamamu. Fakun ma'a jama'atil muslimin wa ma'a imamil muslimin wa la tashuddu 'anhum. Maka jadilah engkau bersama dengan jama'atul muslimin, bersama dengan imam kaum muslimin. Engkau dipimpin oleh seorang muslim, berada di wilayah kaum muslimin, dan jangan kau melakukan pemberontakan. Wala tashuddu anhun. Amma alladhi yakhruju 'anil jama'ah wa 'anis sam'i wa tha'ah, adapun orang-orang yang keluar dari jamaah dan keluar dari ketaatan terhadap pemerintah yang sah, fahada qad khala'a ribaqatal islami min 'unuqihi kama fil hadis. Baik. Orang yang tidak mau diperintah, tidak mau taat kepada pemerintah, maka dia ini telah melepaskan tali ikatan Islam dari lehernya, sebagaimana dalam hadis. Wa bil hadits al-akhir, man faraqa al-jama'ata shibran ma famata famitatuhu famituhu famitatuhu famitatun jahiliyah. Man faraqa al-jama'a qida shibrin, barang siapa yang meninggalkan jamaah, enggak mau diperintah, enggak mau diatur oleh pemerintah kaum muslimin. Barakallahu bikum. Kita ini berada di negeri yang kita cintai ini, negeri Republik Indonesia. Barakallahu fikum. Baik. Negeri kaum muslimin, pemerintahnya pemerintah kaum muslimin, harus ada taat kepada pemerintah. Baik. Tidak boleh ada niatan untuk keluar dari ketaatan, apalagi memang sudah keluar memberontak. Man faraqal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah. Siapa yang keluar dari jamaah sejengkal saja kemudian mati, maka matinya sama seperti mati jahiliyah. Fa yajibu 'alal muslimi an yakuna ma'al muslimin. Maka wajib bagi setiap muslim untuk bersama dengan kaum muslimin yang lainnya. Wala syai' wala yashuddu 'anhum. Dan jangan menyimpang, menyempal dari kaum muslimin. Ayyakuna ma'ahum bi badanihi wa yakunu ma'ahum bi ra'yihi wa qawlihi wa fi'lihi. Amma ayyakuna ma'ahum bi badanihi walakinahu yukhalifuhum fi ra'yihi bi ayyakuna lahu ra'yun akhar, fahadha la yajuz. Wa la yashuddu anhum. Tidak menyimpang, menyempal dari kaum muslimin yang lainnya. Ayyakuna ma'ahum bi badanihi. Dia sebagai seorang muslim, badannya bersama dengan kaum muslimin yang lainnya. Wa yakunu ma'ahum bi ra'yihi wa qawlihi wa fi'lihi, bersama dengan mereka, pendapat mereka, ucapan mereka, perbuatan mereka. Adapun kalau mereka dia sebagai seorang muslim cuma sekedar badannya bersama dengan kaum muslimin, tapi pikirannya lain, dia tidak mau taat terhadap pemerintah, beda pendapat dia, bi yakunu lahu ra'yun akhar, fahadha la yajuz. Maka ini tidak boleh. Wa asyaddu min dzalika idza hamala silaha 'alal muslimin. Lebih parah lagi dari sekedar niatan untuk keluar dari jamaatul muslimin, dia sudah angkat senjata memerangi kaum muslimin sendiri, memerangi pemerintah. Fa inna idza hamala silaha faqad naqadzal bai'ah. Kalau dia sudah angkat senjata, maka sungguh dia telah menggugurkan bai'at, janji setia untuk taat kepada pemerintah. Wa kharaja'an jama'atil muslimin, dia dengan itu telah keluar dari jama'atul muslimin. Sara minal khawarij, maka dia dengan itu dia telah menjadi kelompok khawarij. Barakallahu bikum. Menjadi kelompok khawarij. Fayajibu qitaluhu wal akhdhu ala yadihi. Dia kalau sudah begini modalnya, wajib bagi kaum muslimin yang lainnya untuk menangkapnya, mengamankannya, karena dia akan merusak, dia akan membunuh. Barakallahu fikum. Karena dia menganggap semuanya halal darahnya kecuali kelompoknya dia. Subhanallah. Amma idza ra'a ra'yal khawarij wa sawwabahu. Adapun kalau dia berpendapat dengan pendapat khawarij dan membenarkan pendapat itu, lakinnahu lam yahmil as-silah, akan tetapi dia belum mengangkat senjata, fahada yukaf anhu, orang ini tetap tidak diapa-apain, walakinahu yu'tabaru minal khawarij, dinasihati dan tetap dia dianggap sebagai khawarij. Bahkan boleh jadi yang diam-diam begini dia bisa mengerahkan orang banyak. Tapi lebih bahaya terkadang, apalagi dia dianggap tokoh yang berpengaruh, dia tidak kemana-mana, cuma di rumah saja. Tapi dia memiliki pemikiran khawarij dan dia menghasung orang untuk melakukan apa, pemberontakan. Oh, lebih bahaya. Baik. La haula wala quwwata illa billah. Fa innahu man farakal jama'ata qida syibrin faqad khala'a ribqata al-islam min 'uruqi. Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah walaupun sejengkal, baik, maka sungguh dia telah melepaskan tali Islam dari lehernya. Illa yarji, kecuali kalau dia kembali taat. Ai illa yatuba ila Allah, kecuali kalau dia tobat kepada Allah. Hada fathu majalil liman sawwalat lahu nafsuhu aw zayyana lahu du'atud dalalil khawarij anil jamaah. Wallahu jalla lahu ja'ala lahu fursatan ayyatuba wa yarji wa man taba taballahu alaihi. Hada fathu majalil liman sawwalat lahu nafsuhu. Ini kesempatan untuk tobat bagi mereka, silakan tobat. Tidak diapa-apain selama mereka belum mengangkat senjata. Tapi dinasihati, diingatkan. Baik, kalau digoda oleh hawa nafsunya untuk, nah sekarang barakallahu fikum. Baik, orang-orang khawarij ini senantiasa apa? Merekrut orang-orang melalui internet, melalui situs-situs. Subhanallah, melalui buku-buku. Aw zayna lahu du'atu dhalal al-khuruj 'anil jama'ah, atau dihiasi-hiasi oleh, diprovokasi oleh orang-orang yang merupakan du'atu dhalal, dai-dai kesesatan, untuk memberontak keluar dari jamaah. Fallahu ja'ala lahu fursata ayyatuba wa yarja', maka Allah memberikan kesempatan bagi dia untuk tobat dan kembali ke jalan yang benar. Wa man taba taballahu alaihi, dan barang siapa yang tobat maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Barakallahu fikum. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Baik, yang keempat, dari yang ketiga dan keempat, barakallahu fikum, al hijrah. Kemudian yang kelima, yang keempat adalah al jamaah, untuk tetap bersama dengan kaum muslimin di bawah pemerintah kaum muslimin yang sah. Barakallahu fikum. Tidak ada niatan untuk melakukan pemberontakan, apalagi memang sudah memberontak, angkat senjata, ini sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam syariat kita ini. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.